Pengennya sih, aneh nih pengennya aye pengantin naik ke panggung. Oh, dirimu kasih. Tiada, tiada, tiada, tiada. Yang lain lagi. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini? Kedatanganmu, kedatanganmu ku tunggu. Telah lama ku cerita itu yang ku jalani, duhai pahit sekali pada kalau bukan padamu. Datanglah, kedatanganmu ku tunggu. Telah lama ku tiada, tiada yang lain lagi. Tempatku bersandar, mencurahkan isi hati. Lama sekali aku kedatanganmu dekat. Bukankah engkau telah berjanji kita akan jumpa di sini? Sekian, sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Bukankah kau telah berjanji kita jumpa di sini? Kedatanganmu ku tunggu telah lama, telah lama ku menunggu. Tiada yang lain lagi. sanar diri mencurahkan isi hati. Lama sekali aku menanti kedatanganmu kekasih. Bukankah engkau telah berjanji kita